mentari segalanya, tumpuan bangsa dan negara. Tiada lain sadarkan kau, di pundakmu lah tersemat tugas luhur dan suci. Sudahkah kau tanya di hati tentang pengabdianmu untuk jadilah manusia Indonesia seutuhnya. Landasi jiwamu dengan Pancasila, bekal pengabdianmu pada dan negara. Tiada lain kau remaja, sadarkan kau, pundakmu lah tersemat tugas luhur dan suci. Sudahkah kau tanya di hati tentang pengabdianmu untuk jadilah manusia Indonesia seutuhnya. Landasi jiwamu dengan Pancasila, bekal pengabdianmu pada pengabdianmu.